بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka meneruskan membaca kitab Ta'limus Sunnah, sebuah materi yang mengajarkan kepada kita pengagungan terhadap sunnah, dikarenakan hal itu hukumnya wajib. Mengagungkan sunnah Nabi itu adalah mengagungkan al-Islam, dikarenakan al-Islam itu adalah sunnah Nabi dan sunnah Nabi itu adalah al-Islam. Sebagai seorang yang beriman, tuntutannya meyakini kebenaran yang disebutkan dalam Al-Quran dan kebenaran yang disebutkan dalam Al-Hadis. Di antara bentuk meyakini kebenaran itu adalah dengan menerimanya secara utuh, meyakini itu semuanya adalah hak, dan juga memuliakan, mengagungkannya di atas segala-galanya. Karena mengagungkan sunnah berarti mengagungkan Rasul. Mengagungkan Rasul berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati di dalam beberapa ayat yang telah kita baca, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Mengikuti Rasul, taat kepada Rasul, itu bukan karena sosok seorangnya, sebagaimana kita memandang layaknya manusia yang lain. Bukan. Betul, memang beliau adalah manusia biasa, tapi bedanya adalah beliau seorang Rasul, dibuktikan dengan diwahyukan kepada beliau wahyu. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah olehmu wahai Nabi, aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Bedanya diwahyukan kepadaku wahyu. Sehingga kita mentaati Rasul itu berbeda dengan kita mentaati orang lain. Kita mentaati Rasul ya karena beliau utusan Allah. Ketaatan kepada beliau dikarenakan kewajiban ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketaatan kepada manusia sebatas keterkaitannya saja. Tidak ada kewajiban manusia mentaati manusia kecuali sebatas karena adanya ikatan atau adanya hubungan yang memang diperintahkan untuk kita memenuhi perintah-perintah tersebut, seperti bekerja umpamanya. Hukum asalnya tidak ada kewajiban mentaati orang lain. Yang ada adalah kewajiban mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita rakyat kepada penguasanya, anak kepada orang tua. Hukum asalnya tidak, sampai adanya perintah kita mentaati orang lain. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani'an, jangan disamakan menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti menyikapi orang lain. Kalau mau taat ya taat, kalau tidak mau taat ya tidak taat. Rasul kan manusia biasa. Hubungannya apa dengan saya? Oh, bukan manajer saya kok. Bukan atasan saya. Saya tidak pernah dapat gaji darinya kok taat. Jangan disikapi seperti itu. Dia ditaati karena kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Siapa yang menyelisih Rasul, maka dia berhadapan bukan dengan Rasulnya, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyelisih Rasul itu maknanya menyelisih Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati siapa saja orangnya yang hendak menyelisihi ajarannya Rasul, akan Allah timpakan padanya malapetaka, atau Allah akan hancurkan dia dengan azab yang sangat pedih. Lihat ayat ini kaum muslimin. Orang yang menyelisih Rasul alaihissalatu wassalam, Rasulnya itu tidaklah dirugikan. Tidak ada kerugian pada diri Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak ada. Yang rugi adalah kitanya yang menyelisihi Rasul. Kenapa? Karena kalau kita melanggar perintahnya Rasul, kita akan berhadapan dengan yang mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Inna baqsha rabbika la syadid, sesungguhnya azab Rabbmu sangatlah keras. Sehingga jangan kita samakan dalam menyikapi perintah-perintah beliau dengan kita menyamakan perintah-perintah orang lain. Jangan kita menyamakan larangan-larangan beliau dengan larangan-larangan orang lain. Karena di belakang Rasulullah SAW, walaupun beliau sudah meninggal dunia, tetap wajib ditaati perintahnya. Karena perintahnya Rasul adalah perintahnya Allah. Melanggar Rasul adalah melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man ata'ani faqad ata'allaha, wa man asani faqad asallaha. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Seharusnya kaum muslimin yang ada di hati kita adalah pengagungan kepada Rasulullah SAW lebih daripada yang lainnya. Faktornya apa? Karena beliau utusan Allah. Itu faktornya. Sehingga baik kita ini orang Indonesia, orang suku Jawa, hidup di abad sekian, tetap saja wajib mengagungkan Rasul. Karena beliau utusan Allah kepada semua umat manusia. Ya. Jangan sampai karena kita orang Jawa kemudian Rasulnya ngomong-ngomong Arab. Ya, orang Arab yang harus mentaati. Kalau ada Rasul orang Jawa lah saya taati. Karena itu dari suku saya atau dari bangsa saya. Tidak boleh seperti itu ya kaum muslimin. Kenapa? Karena dia Allah utus kepada semua umat manusia. Ini kullun nabiyyin, setiap nabi bu'itha ila ummati khasah, kepada diutus kepada umatnya masing-masing. Setiap umat ada rasulnya, ada nabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami utus pada setiap umat adanya utusan masing-masingnya. Rasul, yakni para rasul itu berkaitan dengan umatnya masing-masing. Umatnya wajib mentaati rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Berbeda halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bi'itsu linnasi kafah, atau bi'itsu linnasi kafah, dan tak lain aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk manusia semuanya. Sehingga jangan karena Nabi itu orang Arab kemudian kita tidak mentaatinya, karena kita orang Nusantara kemudian kita tidak mentaatinya. Tidak seperti itu, karena beliau adalah Allah utus untuk rahmatan lil alamin. Siapapun yang hidup di muka bumi ini, maka dia wajib mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul itu menentukan hidayah. Semakin kita taat kepada Rasul, semakin kita berada di atas hidayah. Di mana kita tiap hari mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berkali-kali tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, wa in tuti'u tahtadu. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Wa in tuti'uhu, jikalau kalian mentaatinya, tahtadu, kalian mendapatkan hidayah. Semakin sesuai dengan Rasul, maka semakin mendapatkan hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah kaitkan hidayah yang kita pinta setiap hari pada salat-salat kita adalah dengan pengikutan-pengikutan kita, kecocokan kita, ittiba'nya kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ternyata kita tidak kunjung mentaati Rasul sesuai dengan Rasul, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, hidayah itu ada dua. Hidayah yang berbentuk bimbingan, berbentuk ajaran, wejangan yang ada dalam nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Kemudian yang kedua, hidayah yang berupa taufik, kecocokan seseorang dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Itu hidayah taufik. Di kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lihat ya kaum muslimin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, itu masuk padanya permohonan dua-duanya. Seorang yang berdoa, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kemudian Allah sadarkan dia untuk talabul ilmi. Allah bimbing dia untuk mengenal sunnah Nabi. Allah Azza wa Jalla fahamkan kepada dia agama yang benar ini, akidahnya, ibadahnya. Terkabulkan dia dalam memohon. Kemudian dia setelah belajar ilmu agama, memahami akidah yang benar, memahami ibadah yang benar, Allah berikan taufik. Dia menyukainya, dia senang dengannya, cocok dengan akidah itu, dan dia bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Dia mendapatkan dua hidayah sekaligus. Hidayatu al-bayan, penjelasan dari Nabi, dan hidayatu taufik, yang ini mutlak hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk menggapai yang namanya hidayah, butuh perjuangan, butuh keseriusan oleh kaum muslimin. Karena itu betapa banyak orang yang mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, tapi tak kunjung pernah mengenal sunnah Nabi. Ya karena dia tidak serius. Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yakni berjihad, bersungguh-sungguh, fina dalam meniti jalan kami, dengan sebab talabul ilmi, duduk di majlis ta'lim, membaca kitab para ulama, memahami akidah yang benar, memahami fikih yang benar, bersungguh-sungguh untuk mengetahui jalan kami. Maka Allah mengatakan, lanahdiyannahum subulana, maka kami sungguh-sungguh akan memberitahukan kepadanya jalan-jalan kami, yakni ibadah-ibadah yang ada dalam Islam ini. Bukan berarti jalan menuju Allah banyak, bukan. Subulana yakni asy-syari'ah, jamaknya asy-syara'i', syariat-syariat yang ada dalam al-Islam. Butuh kesungguhan, butuh keseriusan menggapai hidayah. Disebutkan dalam surat An-Nur yang sering kita baca, hidayah itu digapai oleh kita tatkala kapan? Mentaati Rasul. Wa in tuti'uhu tahtadu, jikalau kalian mentaatinya maka kalian mendapatkan apa? Hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini sekali lagi menerangkan tentang betapa besarnya sosok Nabi kita, betapa tingginya kedudukan beliau, didudukkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang menjadi takaran hidayah. Takaran hidayah, hai kaum muslimin. Siapa orang yang lebih baik daripada beliau? Tidak ada. Allah dudukkan Rasul alaihi salatu wasalam sebagai seorang manusia yang menjadi takaran petunjuk. Orang lain tidak. Ulama, syekh, ustaz, guru, asingan, kiai, tidak. Bukan mereka. Mereka itu didengar ucapannya, diterima ajarannya ketika sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kaum muslimin. Karena takaran kebenaran yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam, orang nomor satu dalam hidayah. Siapapun manusia akan mendapatkan hidayah jikalau dia mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mentaatinya, tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak akan mendapatkan hidayah. Masya Allah, ini menunjukkan al-haq adalah apa yang dibimbingkan oleh Rasul. Al-haq adalah apa yang disampaikan oleh Rasul, karena itu sebagai hidayah. Yang menyelisih Rasul adalah dolal, kesesatan. Pasti. Disebutkan hal ini oleh Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Fa'lam anna sunnata innama man sannaha qad alima anna ma fi khilafiha min al-khata' wa istalilu al-humk. Ini ucapannya Umar ibn Abdul Aziz. Perhatikan ucapan ini kaum muslimin. Sesungguhnya sunnah, sunnah itu adalah Islam. Kalau Anda bertanya apa Islam itu, Islam itu adalah bimbingan Nabi. Bimbingan Nabi disebut dengan sunnah. Sesungguhnya sunnah Nabi ini, syariat yang ada dalam Islam ini, yang membikinnya siapa? Yang membikinnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha tahu bahwa segala yang menyelisihinya pasti itu batil. Allah itu maha tahu, telah tahu segala yang menyelisihinya itu pasti batil, menyimpang. Ini karena itu Allah tidak mensyariatkan yang itu, tetapi mensyariatkan yang ini. Kalau seandainya dikatakan dengan biasa mengatakan A sampai Z, disyariatkan oleh Allah A sampai Z, tertentu sudah satu persatunya itu. Ada amalan lain yang tidak termasuk dari bagian A sampai Z itu. Itu dipastikan itu bolal, batil, ketergelinciran, kedunguan bahkan kata beliau. Kenapa? Dikarenakan zat yang membuat syariat itu telah tahu bahwa apapun yang menyelisih syariat yang telah ditentukannya itu adalah batil, karena itu Allah tidak mensyariatkannya. Paham kalau sini? Mudah bukan? Anu tali awan itu ruka beba. Tangi. Nah, jangan tidur. Ini i'tiqad kaum muslimin. Karena ada di antara manusia menganggap memang ini tidak ada syariatnya, tapi kan ini benar, ini baik. Itu kalimat salah. Atau ada yang mengatakan tidak semua yang berbeda dengan Rasul itu adalah penyimpangan. Tidak. Rasul memang yang terbaik. Rasul harus ditaati. Tapi tidaklah semua yang berbeda dengan Rasul itu berarti salah. Tidak. Misal kemudian dia dalam memikir syubhat urusan duniawi. Dulu di zaman Rasul tidak ada yang namanya semen. Sekarang ada semen. Beda dengan Rasul. Dulu zaman Rasul tidak ada motor. Sekarang ada motor. Beda kita dengan Rasul. Gak bisa disamakan. Karena itu sesuatu yang berbeda dengan Rasul tidaklah mesti itu salah. Syubhat atau bukan ini? Syubhat ini. Kesimpulan tersebut membahayakan dikarenakan akan banyak orang yang menyelisih Rasul dengan dalil atau dengan dalih alasannya enggak apa-apa menyelisih Rasul atau berbeda dengan Rasul, karena tidak semua yang berbeda dengan Rasul itu jelek dan buruk. Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Maka ayat ini sebagai takaran bahwa hidayah itu, al-haq itu adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Inilah yang sekarang ini lagi di bahasa kasarnya lagi diobok-obok, akidah yang seperti ini lagi digerus, lagi dikikis oleh mereka-mereka yang mengusung Islam Nusantara. I'tiqad bahwa Nabi takaran hidayah itu mulai pudar karena mereka merasa Islam yang mereka usung dengan kalimat Islam Nusantara itu lebih baik daripada Islamnya Nabi yang ke-Arab-Araban dikarenakan identiknya dengan kekerasan. Kalau Islam Nusantara ini identik dengan lemah lembut. Dulu Nabi dalam menyebarkan agamanya dengan perang berdarah-darah. Kalau Sunan Kalijaga dengan gamelan, tangling tangling dan terusnya. Karena itu Nusantara ini lebih lemah lembut dan lebih baik, lebih akhlakul karimah daripada Islamnya Nabi. Hadza batil. Ini mungkar. Ini sedang dimasukkan, disusupkan akidah ini kepada umat Islam. Jangan kita lengah, ini sangat berbahaya. Muda-mudi yang baru lahir tidak paham perkara ini. Termasuk mungkin antum. Disangka adanya sesuatu selain ajaran Nabi itu baik. Contohnya Islam Nusantara. La haula wala quwwata illa billah. Mengerikan sekali pikir itu. Dan menuduh jelek kepada Nabi dengan tuduhan Islam yang radikal karena adanya syariat jihad. Karena itu kata mereka Islam adalah sumber radikalisme. Karena di situ terdapat syariat perang. Intoleransi karena adanya perang. Hadirin yang kami muliakan, muslimin di negeri kita lagi diacak-acak ideologinya terhadap agamanya supaya mereka terjerat pada pemikiran bahwasanya ajaran Nabi itu adalah ajaran yang jelek. Muslim tapi jangan seperti Nabi. Itu yang mereka inginkan. Silakan Anda Islam, tapi jangan ikuti Nabi karena ideologinya keras. Na'udzubillahi min dzalik. Jihad itu kaum muslimin. Syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di mana jihad itu ditegakkan? Dalam rangka rahmatan lil alamin. Perang itu ditegakkan ketika terjadi mereka melawan kaum muslimin. Yahud dan Nasara tidak akan menerima. Tatkala mereka menyerang kaum muslimin, apakah kemudian kaum muslimin dibilang diam-diam, kalian harus toleransi, dibunuh tidak apa-apa, yang penting toleransi. Agama yang lainnya dipersilakan membantai kaum muslimin di Papua sana, di Maluku sana, tidak dijemborkan di sana toleransi. Tapi begitu yang mayoritas muslimin terus digemborkan toleransi karena mereka minoritas. Hadirin yang dimuliakan, jihad itu rahmatul alamin, ada bab tersendiri tentang hal itu. Yang menjadi pembahasan kita adalah bahwa mentaati Rasul adalah sebagai takaran kita mendapatkan hidayah atau tidak. Bisa dipahami? Ya. Ini talim sampai jam berapa? Sampai jam 3. Atau karena sudah pada ngantuk, daripada ngantuk semuanya, selesaikan aja Pak. Dirambungi. Hah? Yang ngantuk suruh wudu. Atau berdiri. Silakan ngantuk tapi dengan berdiri. Babila ngajine di zuhur ini jam-jam ngantuk. Wajar saja ngantuk. Ya. Mudah-mudahan tetap bisa memahami pelajaran. Yang kemudian kaum muslimin, Sudah kita lihat pula dalam surat At-Taubah ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, bahwa sesungguhnya barang siapa yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguh bagi dia neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Zalikal hizyul azim, itulah dia kehinaan yang sangat besar. Lihat hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memastikan sebuah kepastian siapa yang akan dilemparkan ke dalam nar dan siapakah orang yang hina. Mereka-mereka yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Maknanya wajib Anda mentaati Allah dan Rasulnya. Wajib mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya. Kenapa? Karena ancamannya neraka jahanam. Ancamannya kekal di dalamnya. Ancamannya kehinaan yang sangat hina. Sehingga tidak hanya sebagai bentuk himbauan, ya silakan Anda mentaati, tidak juga enggak apa-apa, enggak hina enggak kok. Bukan seperti itu himbauan saja. Silakan Anda mengikuti Rasul, itu kebaikan, tidak juga enggak apa-apa. Terserah sajalah semaumu. Tidak kaum muslimin. Tetapi ancaman yang serius. Allah Subhanahu wa taala menggunakan qasam di dalam ayat-ayat yang lainnya. Allah akan mengazab, menyiksa siapapun orangnya, sampai pun walaupun dia pamannya Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Lahab salah satu di antara paman Rasul alaihi salatu wasalam, tetapi mengingkari risalah Nabi alaihi salatu wasalam, maka di azab selamanya dalam neraka. Maka ini adalah serius. Allah telah memberitahukan itu. Jangan nanti kaget-kaget tuh. Saya kok di neraka dapat dengan saya? Karena engkau melanggar ayat ini. Baru tahu ternyata kau selama ini menentang. Baru nyadar selama ini tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya. Maka mendapatkan azab. Hadirin yang kemuliakan, materi ini kaum muslimin kita baca di tempat ini dalam rangka menumbuhkan sebuah i'tiqad, keyakinan, sebuah manhaj, sebuah ideologi, kewajiban kita mengagungkan Allah dengan mentaatinya, mengagungkan Rasul dengan mentaatinya. Di antara bentuk pengagungannya adalah serius dalam membaca ayat-ayatnya, membaca hadisnya, mendengarkannya. Itu serius, bukan sambil lalu. Coba lihat kalau seandainya presiden datang ke tempat ini. Ada yang ngantuk? Presiden sudah mulai berbicara. Ada yang ngantuk? Tidak. Langsung serius, belengakan apa? Siap presiden. Laksanakan. Wow, karena apa? Mulia. Penuh dengan pengagungan kepadanya. Tadi kita kalau mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada. Ini ucapan Nabi. Ini sabda Rasul. Ini petunjuk yang harus aku pegangi lebih daripada yang lainnya. Tidak ada greget yang seperti itu. Ada apa dengan kita? Orang negeri ini kalau mendengarkan petua seorang Sunan, itu diperhatikan sekali oleh mereka. Ini bimbingan Sunan Kalijaga. Langsung. Ini petua dari, disebutkan, mungkin ini adalah kalimat Gajah Mada. Langsung Gajah Mada dia jadi pere-pere Gajah Mada. Hagadha kaum muslimin rahim. Tetapi Nabi kita belum menjadi sosok orang yang besar dalam hati kita. Karena itu kadangkala kita masih menyimpang dan menyelisihinya. Belum ada rasa takut dalam hati kita. Nanti kalau kita menyelisihinya, Allah yang akan menyiksa kita. Belum ada itu dalam hati kita. Berarti berapa persen pengagungan kepada Rasul? Sangat lemah sekali. Panjenengan karyawan ada, kalau bosnya sudah tidak ada, Allah takdirkan. Ya. Mungkin pimpinan atasannya, langsung. Ya. Laksanakan, langsung pak. Diberitahu, kamu jangan begini, iya. Kamu jangan begini, iya. Besok datang mandormu atau manajermu, langsung. Penuh dengan pengagungan. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla, lah. Kurung biora apa? Lawang kurung, kurung pripun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Mendengarkan larangan. Jangan kau menyelisih Allah. Jangan kau menentang Rasul. Karena sesungguhnya neraka jahanam bagi dia. Kekal di dalamnya. Itu belum ada dalam hati kita rasa takut. Jangan menyelisih. Ya, ya. Belum ada kaum muslimin. Jangan menyelisih. Karena Allah mengancam. Kok ada main ya? Ya karena belum ada pengagungan terhadap perintah dan larangan. Bisa dipahami hadirin? Bentuk pengagungan itu seperti apa? Maka kaum muslimin. Misal seperti salat berjamaah. Disebutkan. Sawu sufufakum. Luruskan saf. Rapatnya. Nabi mengancam. Barang siapa yang dia memutus saf, Allah akan putus kebaikan bagi dia. Mengerikan ini pak. Man qata'a safan, qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus saf, Allah akan putus kebaikan bagi dia. Namun, barang siapa yang menyambung saf, waman wasala saffan, wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung kebaikannya. Lihat kaum muslimin, tatkala diperintahkan untuk lurus dan rapat, ajib bangsa. Ajib dalam keadaan masih tidak rapat, tidak lurus. Padahal ada perintah dan ada teguran, ada ancaman. Coba panjenengan, karyawan. Siapa yang begini akan dipotong gajinya. Ada tidak pemotongan gaji? Ada. Takut panjenengan? Takut. Tidak apa? Cap jari itu, jebol apa namanya? Absen. Terlambat potong. Hitung-hitung kalau saya terlambat 10 kali potongannya semenit. Kayak temen ya. Kodeng ini dengan pak. Padahal cuma dipotong berapa ratus ribu karena memang gajinya gak jutaan. Ini memotong sof, gak ada rasa takut. Padahal ancamannya, kebaikannya akan diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan itu bisa kesehatannya, bisa kebaikan akidahnya, bisa kebaikan bagi keturunan. Tidak takut, tetap saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana letak pengagungannya kepada perintah Nabi ini? Tidak ada rasa takut. Padahal sudah ancamannya jelas. Siapa yang memutus saf, tidak rapat safnya, Allah akan putus kebaikan bagi dia. Bukan hanya dipotong gajinya saf, tapi kebaikannya kaum muslimin. Mana pengagungannya? Mana rasa takut? Apakah kemudian dia langsung menutup safnya, merapatkannya, berusaha jangan ada celah? Nah, tidak. Kecuali orang yang terdidik mengagungkan sunnah. Ini ajaran Nabiku, harus rapat. Tapi ini pas kebetulan kipas anginnya mati, majinya panas, gak apa-apa. Panas dunia itu ringan, rapat. Jangan sampai longgar. Tapi risih, tidak ada kata risih, harus tunduk. Pengagungan itu harus dimunculkan dalam jiwa kita masing-masing. Itu yang dimaksudkan dengan ta'zimus sunnah. Pengagungan kepada sunnah, yakni ada dalam hati kita rasa takut kalau kita menyimpang, menyelisihinya. Dan rasa bangga ketika kita mengamalkannya. Dan berharap di balik itu pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna ta'zimus sunnah. Tapi itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Mau diapakan kira-kira? Sudah ada perintah, sudah ada iming-iming tentang jannah, begitu nikmat dan indah, sudah ada ancaman neraka, bahkan ada di dunia wal akhirah. Tapi tetap saja tidak bergeming. Lah, arti apa? Kenapa? Arti pecat? Siapa yang memecatnya? Oh, ini bukan perusahaan, ini agama. Dia memecatnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai dia tidak tunduk, Allah kafirkan dia. Walaupun kita tidak bisa mengkafirkannya. Dicap sebagai munafik. Na'udzubillah min dzalik. Lu apa bisa terjadi? Di hadapan kita dia muslim. Tapi di hadapan Allah dia kafir. Bisa sekali. Contohnya adalah munafikun yang ada di kota Madinah di zaman Nabi. 60 munafik yang disebutkan namanya oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam disikapi apa oleh Rasul? Disikapi sebagaimana sahabat, tetapi dicap dia indallahi munafikin. Hadirin yang kami muliakan, pelajaran ta'zimus sunnah yang dimaukan di situ adalah menumbuhkan pengagungan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, dikarenakan Rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk pengagungan praktek langsung yang ada di zaman Nabi dalam surat Al-Hujurat yang sudah kita baca dalam pertemuan sebelum ini, ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian tinggikan suara kalian fawqa sawtin nabi, lebih dari suara nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul. Peringatan yang kedua. Dan jangan kamu berbicara kepada Nabi, memanggil namanya, atau mengeluarkan kata-kata kepada Nabi dengan ucapan yang keras seperti kepada orang lain. Ini apa maksudnya, Pak? Hormati Nabi. Muliakan Nabi. Dudukan beliau di atas yang lain. Dalam bentuk sikap. Sikap itu macam-macam. Di antaranya adalah tutur kata. Tinggi rendah suara. Nabi sedang berbicara dengan nada yang sedang. Tidak boleh ada orang yang bersuara lebih tinggi daripada Nabi. nadanya, tingkat kerasnya, tidak boleh. Harus dimuliakan Nabi itu. Harus dimuliakan. Masya Allah, begitu praktek nyatanya. Jangan Anda memanggil Nabi dengan keras. Ya Muhammad, ta'al sini. Saya mau ngomong. Tidak boleh. Memanggil nama beliau dengan kalimat ya Muhammad, tidak boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Adabnya memanggil dengan kalimat ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Aku ingin begini, bagaimana Rasulullah ini? Pelan suaranya. Dengan kalimat yang lirih, penuh dengan pengagungan kepada sosok Nabi alaihi salatu wasalam. Itu diatur sedemikian rupa prakteknya kaum muslimin. Masya Allah, penuh dengan pengagungan. Allah saja kaum muslimin, Allah azza wa jal, di antara pemuliaan Allah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain, disebutkan ada 40 keistimewaan Nabi kita yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, diantaranya dalam bab yang kita sedang bicarakan ini. Allah itu tidak pernah di dalam Al-Quran kalau memanggil beliau ya Muhammad, tidak pernah. Adapun kalau menyebut nama beliau bukan dalam rangka memanggil betul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, keterangan. Tidaklah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sosok seorang ayah laki-laki di antara kalian, karena putra beliau meninggal, semuanya hidup adalah putri-putrinya. Walakinna Rasulullah, tetapi adalah Rasulullah. Tetapi kalau dipanggil ya Muhammad, itu tidak ada. Allah memanggil beliau dengan kalimat ya Rasulullah atau ya ayyuhan nabi, qul lil muslimin, qul lil mu'minin wal mu'minat, atau qul ya ayyuhan nabi haridil kufra, haridil mu'minin al qital, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Berbeda halnya dengan memanggil yang ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, ya Ibrahim, ya Musa, fakhla'n 'alaik innaka wadil muqaddas, ya Isa. Disebut semua nabi itu dengan namanya masing-masing. Tapi kalau menyebut nabi kita, Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi. Masya Allah. Ini Allah azza wa jal mendudukkan beliau begitu tinggi sekali. Tapi di hati kita kurang. Lemah sekali kita. Nah, kita berikan perumpamaan. Hadirin yang mulakan, terjadi di antara kita kalau ada orang dipanggil namanya tanpa diambil-ambil dengan mas atau siapa, itu bentuk penghormatan bukan? Bukan. Enak sih tekan ini. Arti disebut jenengane katanya wabu, orang disebut jenengane katanya kok dimuliakan teman, itu kan ini. Dianggap bocah cilik, Pak. Apalagi disebut jenengane kok. Umum siapa contohnya, Pak? Ya sudah lah. Kita hasil contoh siapa? Apa? Pak Teguh? Dimuliakan dia tua, saya panggil Pak Teguh. Tapi mungkin bagi orang yang atasannya dipanggilnya Guh. Atasannya yang manggil, beliau mungkin akan ya suara bapak lah, oke, atasanku. Tapi atasannya memiliki atasan lagi. Begitu atasannya memanggil manajernya, hormat dan atau minta maaf, Pak. Tidak berani memanggil manajernya dengan panggilan namanya tok. Di sini manajernya antum siapa? Panggil namanya. Yuh, mumet. Nah, bisa ini. Nah, itu bentuk ta'zim maksudnya. Itu contoh pengagungan itu. Kalau sudah mendengarkan kata-kata dari atasannya, didengarkan dengan seksama, meeting diberitahukan begini, begini. Ya, siap. Oh, begini. Kalau mengasih masukan, penuh dengan minta maaf sebelumnya, Pak Manager. Ini ada masukan gini. Pelan suaranya, enggak pernah. Oh, manager, kamu mau wabat. Bawahan kayak gitu sama manajernya. Tidak beradab. Ini antar manusia. Hah? Maka Allah Azza wa Jal mengajarkan ini kepada para sahabatnya, kepada Rasulullah SAW lebih daripada yang lain. Lah, kita sekarang ini tidak menjumpai Rasul masih hidup. Beliau sudah wafat. Maka kita agungkan, kita muliakan sabda-sabda beliau, ayat-ayat yang beliau ajarkan. Kita mendengar dengan seksama, perhatian dengan seksama. Ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, itu penuh dengan pengakuan. Kalau ada orang yang berbeda dengan itu, kita marah-marah. Ini yang benar, kamu yang salah. Kami itu manusia biasa, Rasul ini utusan Allah. Kok malah menyimpang dari petunjuk Rasul? Enggak tahu diri kamu. Begitu kan kaum muslimin. Dikatakan sesat, dikatakan batil, dikatakan kafir, syirik atau yang lainnya, sabar kalimat sesuai dengan permasalahannya ada. Dikarenakan apa? Menentang Nabi Rasulullah SAW. Penuh dengan pengagungan di hati kita. Masya Allah, ini hikmah dari kitab Ta'zimus Sunnah. Bisa dipahami hadirin? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, agar kita selalu menjadi hamba-hambanya yang mengagungkan syariatnya, memuliakan dan menghormati syariatnya, agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai olehnya dengan cara kita mempelajarinya, gemar membacanya, senang dengan kalimatnya, senang dengan bacaannya, senang dengan mendengarkannya dan mengamalkannya, menjadi sebuah kebanggaan. Saya bisa mengamalkan bimbingan Nabi, sangat bangga. Inilah saya, jati diriku adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah minder dimanapun tempatnya. Saya begini karena Nabi mengatakan begini, begini, begini. Wah, insya Allah antum luar biasa. Ya. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan Rasulnya Muhammad alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.